Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-107 atau hadis yang ke-13 dalam babul mujahadah. قال النووي رحمه الله تعالى الثالث عشر عن عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عليك بكثرة السجود فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجَدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَتَّى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Berkata An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-13 diriwayatkan dari Abu Abdullah, dan ada yang mengatakan Abu Abdurrahman, namanya Sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan Maula Rasulullah artinya dia termasuk budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atasmu untuk memperbanyak sujud wahai Sauban. Karena sesungguhnya kamu tidaklah kamu sujud untuk Allah satu sujud saja, kecuali dengannya Allah akan mengangkat untukmu satu derajat, dan dengannya Allah akan menghapuskan darimu satu kesalahan, satu dosa. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka dalam hadis ini terdapat anjuran untuk kita itu memperbanyak sholat, terutama sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah. Selain sholat fardu, jelas ini termasuk jelas kewajiban kita. Namun di sini tentunya yang dianjurkan oleh Rasulullah, setelah seorang hamba itu bisa menunaikan ibadah yang fardu, maka hendaknya dia melakukan mujahadah, upaya sungguh-sungguh memaksa jiwanya, memaksa dirinya untuk mengamalkan perkara-perkara yang nafilah, yang sunnah. Maka di antara perkara nawafil ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah memperbanyak sujud, artinya memperbanyak sholat sunnah, apakah qiyamul lail atau sholat-sholat rawatib atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka di antara faedah melakukan sholat-sholat sunnah dan memperbanyaknya, Rasulullah mengatakan tidaklah seseorang itu sujud sekali saja karena Allah, ikhlas karena Allah, kecuali dengan sekali sujud itu Allah akan meninggikan baginya satu derajat, dan dengan sekali sujud itu Allah akan menghapuskan darinya satu dosa. Maka di sini perlu bagi kita untuk memaksa diri agar memperbanyak sholat, karena satu sujud yang kita lakukan karena Allah, ikhlas karena Allah, itu akan menjadi sebab dengannya Allah akan mengangkat derajat kita dan menghapuskan kesalahan atau dosa-dosa kita. Itu terutama shagairu dzunub, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu dengan taubat. Maka dalam hadis ini seyogianya bagi seorang untuk memperbanyak sujud. Arti memperbanyak sujud itu artinya memperbanyak rukuk, memperbanyak berdiri, memperbanyak duduk, artinya memperbanyak sholat. Karena setiap rakaat ada dua sujud, ada satu rukuk. Maka enggak mungkin seorang itu sujud dalam satu rakaat tiga kali sujud atau empat kali. Sehingga makna memperbanyak sujud itu adalah memperbanyak rukuk, memperbanyak berdiri, memperbanyak duduk dalam sholat. Kalau seseorang itu mau memperbanyak sholat-sholat yang nafilah, maka dia akan mendapatkan dua faedah minimalnya. Yang pertama seperti yang disebutkan dalam hadis ini, Allah akan mengangkat dengannya satu derajat. Artinya akan ditinggikan satu kedudukan di sisi Allah. Dan juga akan ditinggikan kedudukan hamba tadi dalam hati-hati manusia. Sehingga dia memiliki wibawa, karisma di dalam hati hamba-hamba Allah. Manusia akan segan terhadapnya karena kebaikannya. Yang kedua, dengan sebab itu Allah akan menghapus satu kesalahan dari kita. Seorang itu akan mendapatkan kesempurnaan kalau hilang darinya sesuatu yang dibenci atau tercapainya sesuatu yang dicintai. Maka tingginya derajat ini termasuk perkara yang dicintai oleh seseorang. Dosa-dosa termasuk hal-hal yang dibenci oleh manusia. Berarti kalau seorang itu ditinggikan derajatnya, dihapus darinya satu dosa, berarti dia telah menggapai satu yang dicitakan dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhir. Dia menggapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhiratnya. Hadis yang ke-14 dalam bab ini, قال النووي رحمه الله تعالى الرابع عشر عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن قال النووي رحمه الله بسر bidamil ba wa bisin al muhmalah. Berkata An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-14 diriwayatkan dari Abi Sofwan, namanya Abdullah bin Busr Al-Aslami, kunyahnya Abu Sofwan, bukan Sufyan. Ada Sufyan, ada Sofwan, ini Sofwan dengan Sof. Dia berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, sebaik-baik manusia, manusia yang paling top, paling baik, itu orang yang berumur panjang dan bagus amalannya. Sudah, ini manusia yang paling baik. Kalau dia dianugerahi oleh Allah umur yang panjang dan amalnya bagus, berarti kebalikannya sejelek-jelek manusia, orang yang umurnya panjang, amalannya jelek. Sehingga umur yang panjang digunakan dalam perkara dosa dan kemaksiatan, ini adalah saruna, termasuk sejelek-jelek manusia. Karena seseorang manakala umurnya panjang dalam amal ketaatan, maka akan semakin bertambah kedekatan dia kepada Allah. Semakin bertambah ketinggian derajat dia di sisi Allah di akhirat nanti. Adapun umur panjang, ini dari Allah. Manusia enggak punya peran dalam hal ini, enggak ikut menentukan. Karena umur manusia itu di tangan Allah. Adapun amal yang bagus, ini yang kita punya peran. Sehingga kita berdoa kepada Allah, Allahumma atil umri ala ta'atik wa ala dinik. Perkara yang bagus ya Allah, panjangkanlah umurku dalam amal ketaatan pada Engkau di atas agamamu. Karena umur panjang kalau tidak di atas amal ketaatan, rugi kita. Sementara umur ini kuasanya Allah, di tangan Allah. Adapun manusia itu upayanya adalah membagusi amalnya. Maka dengan segala potensi yang dimiliki oleh manusia, hendaknya dia membagusi amal-amal soleh dia. Karena Allah menjadikan pada kita akal, dan Allah turunkan kitab-kitab sucinya, Allah utus rasul-rasulnya, Allah jelaskan syariatnya, Allah telah tegakkan hujahnya. Setiap orang punya kemampuan untuk mengamalkan amal soleh. Maka wajib bagi seseorang, jika dia telah melakukan satu amal soleh, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberitakan bahwasanya sebagian amal soleh itu bisa menjadi sebab panjangnya umur seseorang. Di antaranya apa? Birrul walidain dan menyambung silaturahmi. Itu amal soleh yang menjadi sebab seorang itu dipanjangkan umurnya oleh Allah Jalla wa'as. Rasulullah menyatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Maka kalau sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya, maka seyogyanya bagi seorang untuk memohon pada Allah senantiasa agar menjadikan dia termasuk orang yang berumur panjang dan bagus amalannya, supaya dia termasuk golongan manusia terbaik, manusia yang paling top. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sekedar berumur panjang itu bukan sebuah kebaikan bagi manusia kalau amalannya itu enggak bagus. Kalau amalannya jelek ya percuma berumur panjang. Namun seseorang ada bangga, wah Mbah Fulan bisa bertahan hidup sampai 90 tahun, umurnya sampai 95 tahun. Masya Allah. Umur panjang semata itu bukan sebuah kebaikan bagi seseorang. Kecuali kalau amalnya bagus. Terkadang seorang bahkan umurnya panjang, amalannya jelek. Ini sebuah kejelekan baginya. Terkadang orang-orang kufar, Allah lulu mereka untuk istidrot. Rezeki dilapangkan dengan selapang-lapangnya untuk mereka. Diberi nikmat kesehatan, umur panjang, anak-anak banyak, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada kebaikan sama sekali bagi mereka. Bahkan itu semua menjadi kejelekan bagi mereka, waliyadzubillah. Karena dengan itu, justru mereka nanti di akhirat akan menambahi dosanya dan juga akan semakin bertambah adab dan siksa Allah baginya. Sehingga sebagian para ulama itu enggak suka kalau didoakan agar berumur panjang secara mutlak itu. Semoga Allah panjangkan umur Anda. Jangan gitu, tapi doakan semoga Allah memanjangkan umur Anda dalam amal ketaatan. Karena umur yang panjang semata terkadang bahkan menjadi kejelekan bagi seseorang. yang kita harapkan kalau Allah anugerahi kita umur yang panjang, dan dalam umur yang panjang itu kita senantiasa melakukan amal ketaatan, amal kebajikan kepada Allah Jalla wa Ala. Ini yang kita harapkan. Karena sekedar umur panjang semata bukan menjadi kebaikan, kecuali jika dia beramal soleh. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15, Al-Khamis Asar. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qal wa ba'ammi Anas ibn Nadir radhiyallahu ta'ala anhu an kitali Badrin faqala ya Rasulullah ghibtu an awwali kitalin qataltu al-musyrikin la inillahu ashadani qital al-musyrikin la yarayanna Allahu ma asna'u falamma kana yawm Uhudin inkasafa al-muslimun faqala Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula yakni ashabahu wa abra ilaika mimma sana'a haula yakni al-musyrikin summa taqaddama fastaqbalahu Sa'd ibn Mu'ad faqala ya Sa'd ibn Mu'ad al-jannatu wa rabbil Ka'bah inni ajidu raihaha min duni Uhudin. Qala Sa'dun famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Qala Anas fawajadna bihi bid'an wa samanina darbatan bisayf aw ta'natan birumkhin aw ramyatan bisyahmin. Wa wajadnahu qad kutila wa mastala bil musyrikun. Fama'arafahu ahdun ila ukhtuhu bi bananihi. Qala Anas kunna nara aw nadunnu anna hadhil aya nazalat fihi. Wa fi asbahi minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadu ma'ahadullah alaih ila akhiriha muttafaqun alaih. Qauluhu la yarannallah ruwiya bidhammil ya wa kasrir ra ay la yudhirannallahu dhalika linnas wa ruwiya bi fathihima wa ma'nahu dhahirun wallahu a'lam. Riwayat dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, pamanku Anas bin Nadir absen dari peperangan Badar karena ada alasan tertentu sehingga ikut berangkat. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, aku telah absen dari awal peperangan yang engkau perangi kaum musyrikin. Maka jika Allah menghendaki aku mempersaksikan peperangan melawan kaum musyrikin, sungguh nanti Allah akan melihat apa yang akan aku perbuat. Maka tatkala tiba hari Uhud, artinya datang peperangan Uhud, terjadi peperangan Uhud, inkasafal muslimun, ternyata kaum muslimun waktu itu kocar-kacir, sebagian lari. Maka berkata Anas bin Nadir, Allahumma atadiru ilaika mimma sana'a ula yani ashabahu, ya Allah, aku meminta udzur padamu dari apa yang dilakukan oleh mereka itu, teman-temannya. Wa abra ilaika mimma sana'a ula, dan aku berlepas diri kepada engkau dari apa yang dilakukan oleh mereka, yakni kaum musyrikun. Kemudian beliau maju, kemudian ditemui oleh Sa'd bin Mu'ad. Maka dia berkata, wahai Sa'd bin Mu'ad, surga demi datnya Nadir, sungguh aku mendapati aromanya dari bawah gunung Uhud. Berkata Sa'd, aku benar-benar gak sanggup wahai Rasulullah untuk melakukan apa yang dilakukan. Berkata Anas, maka kami mendapati beliau pada tubuhnya ada 83-89 luka, baik karena sabetan pedang atau tusukan tombak atau karena panah, kena anak panah. Maka kami dapati beliau sudah terbunuh dan dicincang-cincang oleh kaum musyrikun. Gak ada seorang pun yang bisa mengenali Anas bin Nadir kecuali saudara perempuannya lewat jari kelinggengnya yang masih tersisa, yang lainnya dicincang-cincang oleh kaum musyrikun, gak dikenali lagi. Yang mengenali itu apa saudara perempuannya lewat apa jari kelingkingnya. Berkata Anas, kami melihat atau mengira bahwasanya ayat ini turun padanya dan pada orang-orang semisalnya. Di antara kaum mukminin ada tokoh-tokoh yang mereka jujur pada apa yang mereka telah berjanji kepada Allah. Maka di sini disebutkan ketika Anas bin Nadir dia ketinggalan dalam perang Badar. Karena dalam perang Badar itu Nabi keluar enggak niat perang sebenarnya. Ingin mencegat kafilah datang, kafilah dagang Quraisy. Sehingga Rasulullah hanya membawa 300 sekian pasukan. Maka Anas iri, Anas bin Nadir. Aku sudah luput dari perang Badar. Sekarang aku tidak boleh luput lagi kalau datang ke perang ini, itu perang Uhud. Beliau sebutkan tadi ketika bertemu dengan Sa'ad, wahai Sa'ad, surga demi Rabnya Ka'bah, aku benar-benar mendapati aromanya itu dari bawah Uhud. Maka mendengar itu saat menyatakan aku enggak bisa, enggak mampu melakukan apa yang dia lakukan oleh Rasulullah. Benar, ketika selesai perang dia gugur syahid, ada 70 sekian luka pada tubuh Anas bin Nadir. Apakah karena sabetan pedang, tusukan tombak, atau kena tambah anak panah? Terbunuh dalam keadaan dimutilasi oleh kaum musyrikin itu. Enggak cukup dengan luka kayak gitu sudah karena gugur. Dimutilasi, dicincang-cincang tubuhnya itu sehingga wajah yang enggak dikenali lagi. Yang kenal ini tubuhnya Anas bin Nadir itu saudara perempuannya. Karena apa? Jarinya yang masih utuh. Wah, ini ingat ini jarinya saudaranya. Sebutkan ini sebelum gugur sudah mencium aroma surga. Ini dimasukkan oleh An-Nawawi dalam Babul Mujahadah karena amal yang besar semacam itu tentu enggak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang benar-benar melakukan mujahadatun nafas, benar-benar dia memaksa jiwanya untuk sungguh-sungguh di atas amal ketaatan. Itu jihad bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka butuh adanya mujahadah. Maka hadis ini memberikan himbauan, anjuran untuk kita memerangi jiwa, memaksa menekannya untuk senantiasa istiqomah di atas amal ketaatan. Dan di sini juga terdapat himbauan, anjuran untuk kita teguh dalam segala situasi dan kondisi, meskipun ketika bertemu dengan musuh, harus ada sabar, keteguhan dan ketegaran. Hadis yang berikutnya, as-sadis asara yang ke-16. Qala An-Nawawi rahimahullah an Abi Mas'udin Uqbata ibni Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala lama nazalat ayatu sadaqah kunna nu'amilu ala duhurina faja'a rajulun wa tasaddaqa bi syai'in katsir faqalu mura'in wa ja'a rajulun akhar wa tasaddaqa bi sha'in raqaqalu innallaha laghaniyun an sha'i hadha fa nazalat alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum muttafaqun alaih. Qala An-Nawawi rahimahullahu wa nuhamilu bidhammin nun wa bil ha muhmala ay ya'milu ahaduna ala dhahrihi bil ujrah wa yatasaddaqu biha. Riwayatkan dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, salah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dia berkata, tatkala turun ayat yang memerintahkan untuk bersedekah, bayar zakat, maka kata para sahabat, kami langsung memikul harta-harta yang akan kami sedekahkan, kami zakatkan itu di punggung-punggung kami. Sampai datang seseorang yang dia itu bersedekah dengan sesuatu yang banyak. Orang-orang munafik mengomentari kaum mukminin yang banyak bersedekah, mura'in, itu orang-orang yang riak. Wa ja'a rajulun akhar wa tasaddaqa bisa'in, datang laki-laki yang lain hanya bisa bersedekah dengan satu sok makanan. Sekitar 3 kiloan lah, beras misalnya. Mereka ngejek lagi, sesungguhnya Allah Maha Kaya dari satu gantang makanan yang dibawa oleh orang ini. Maka turunlah firman Allah, dan orang-orang yang mengolok-olok, orang-orang yang sukarela dari kalangan kaum mukminin dalam memberikan sedekah, dan orang-orang yang mereka tidak mendapati kecuali kesungguhan mereka. Dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya Allah akan menerima dari hamba-hambanya apa yang mereka amalkan dari amal kebajikan sedikit ataupun banyak, selama amal itu dilakukan ikhlas niatannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bagaimana antusias para sahabat ketika dihimpun keutamaan berinfak, langsung berinfak sampai dipikul, ada yang dipotong dan lain sebagainya. Langsung ada yang meneladani berinfak dengan makanan yang banyak, ada yang cuma sedikit. Yang banyak diolok-olok oleh munafikun, itu orang-orang riaknya sedikit. Ya Allah, itu Maha Kaya, enggak butuh infaknya orang yang cuma sepele-sepele semacam ini. Orang-orang munafik, karakter mereka memang karakter senantiasa mengkritik kebaikan yang dilakukan oleh kaum mukminin dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau sedekah banyak katanya riak kaum mukminin para sahabat. Kalau sedikit, ini untuk apa? Allah itu Maha Kaya, kok sedekah kok cuma sedikit. Ini memang karakternya munafikun, itu enggak ada benernya yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadis ini menjelaskan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam kebajikan dan upaya sungguh-sungguh mereka untuk memaksa diri mereka melakukan yang demikian itu. Mulanya mau sedekah pikul sampai banyak yang lihat, wah, langsung ikut juga tertarik. Yang punya sedikit sedekah dengan sedikit lah. Munafikun memang komentator sukanya. Oh, yang banyak itu riak, itu enggak ikhlas. Yang sedikit dong sedekah, kok saya sedikit, Allah itu Maha Kaya, enggak butuh sedekah kayak gitu, diremehkan, rendahkan. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya Allah itu akan membela hamba-hambanya yang beriman. Coba tadi kita perhatikan hadis tadi. Allah menurunkan satu ayat dalam kitab sucinya untuk membela orang-orang yang beriman, yang diolok-olok, yang diejek oleh orang-orang munafikun, dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya juga menjelaskan betapa permusuhan orang-orang munafik kepada kaum mukminin itu sangat parah, sangat besar, sangat berat. Ini berlangsung nanti sampai menjelang kiamat. Kaum mukminun enggak selamat dari kejelekan kaum munafikun. Kaum mukminun beramal sebanyak apapun nanti akan dicela. Beramal sedikit juga dicela. Tapi memang urusannya bukan mereka. Nah, Allah janjikan, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengamalkan satu biji darah di sawi atau mengamalkan sebesar semut merah kecil dari kebajikan, Allah akan melihatnya. Kemudian membalasnya. Maka hadis ini memberikan faedah bagi kita semua agar kita benar-benar ada upaya sungguh-sungguh untuk melakukan amal kebajikan, amal ibadah. Ini kunci sukses dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sungguh-sungguh untuk beramal kebajikan. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.